الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم masih dalam hadis ke-29. Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala ukhbiruka? Tidakkah aku memberitahu kamu, ngajari kamu bira'sil amri dengan pokok urusan?" Dengan paling pentingnya, paling tingginya urusan agama. Wa umudihi. Wa amudihi. Dan dengan tiang-tiangnya agama. Wa darwati sanamihi. Dan puncaknya ketinggian agama. Ditawari Mu'adz bin Jabal, mau tak kasih tahu enggak? Paling pokoknya urusan agama. Kalau bahasa sekarang, fondasinya. Fondasi paling pokoknya urusan agama. Kalau enggak ada itu, ya berarti kono kain Islam ini masih kamu ngaku-ngaku tetap enggak ada fungsinya. Walaupun kamu banyak beramal, tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, tiangnya agama. Yang ketiga, darwati sanami, puncaknya agama. Kalau digambarkan bangunan, fondasinya itu apa Islam? Cagaknya itu apa Islam? Atapnya rumah itu apa itu Islam? Maka Mu'adz menjawab, "Qultu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami mau, kabari kami, ajari kami tentang itu semuanya." Dijawab sama Nabi, "Rasul amri al Islamu, pokok segala urusan fondasi yaitu Islam." Dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad, "Rasul amri an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Pokok segala urusan kamu bersaksi, meyakini tiada Tuhan selain Allah, esa tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusan Allah. Sudah jelas kan? Kalau orang banyak sedekah tapi enggak ada pondasinya yaitu beragama Islam, enggak diterima oleh Allah. Puasa tapi enggak beragama Islam, enggak diterima. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang menganut agama selain Islam? Opo ae jenenge wis. Selain agama Islam tidak diterima amal kebajikannya. Tidak diterima amal kebaikannya dan sudah ditetapkan oleh Allah bahwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat orang itu diputuskan, divonis menjadi orang yang rugi. Kalau rugi dunia, bisa bangkit kembali. Bisa diraih keuntungan kembali. Bangkrut, bisa kerja maning. Diperbagusi manajemennya, cara kerjanya, kembali lagi maju. Tapi kalau rugi akhirat, nggak bisa. Ya rugi selama-lamanya sudah. Nggak bisa bangkit lagi. Nggak bisa diperbaiki lagi. Nggak bisa ditambah lagi. Karena itu jangan sampai ada yang berkata, aku mau apa bener asal kamu jadi orang bener. Nggak bisa. Syaratnya harus Islam. Lega Islam, walaupun banyak amalnya, gak diterima. Itu sudah vonis. Siapa orang yang menyatakan Islam sama dengan agama yang lainnya, murtad, pak kafir. Hati-hati. Satu agama yang direstui oleh Allah, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Loh, itu orang-orang Nasara yang percaya sama Injil. Bukankah itu kitab Allah? Itu orang-orang Yahudi kan juga percaya sama Injil. Bukankah itu kitab Allah? Percaya sama Injil, percaya sama Taurat, gak percaya sama Quran, kafir. Percaya sama Nabi Musa, percaya sama Nabi Isa, lah percaya dengan Nabi Muhammad, kafir. Jadi, ahlul kitab itu, Pak, kafir. Karena enggak percaya dengan Nabi, karena enggak percaya dengan Al-Qur'an. Dalilnya Al-Qur'an. Sampai baca lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahlul kitab dan musyrikin kafir. Gak boleh. Itu orang yang beriman. Ngaku beriman sama Allah. Tapi kalau gak beriman dengan Nabi Muhammad, kafir. Ngaku lah beriman dengan Taurat dan Injil. Tapi kalau enggak beriman dengan Al-Quran sebagai kalamullah, kafir. Itu putusan. Titik. Nah, jadi satu-satunya agama yang benar cuma Islam. Itu wajib diyakini. Jangan mau sampai yang diroba-roba. Kaoleh ngunuiku, kaoleh yokon sih, kaoleh ngunuiku. Wajib ini. Sampai ingat-ingat itu. Rasul Amri al-Islam, pokok segala urusan agama adalah Islam. Islam itu intinya menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sing kuat sampai ngawok nih. Nyakseni tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Gimana menyaksikan tiada Tuhan selain Allah? Yang ucapno, ya percaya dengan hati. Ucapno iya, tapi hati enggak percaya. Munafik jadinya. Hati percaya, tapi ucapno lisan enggak. Khilaf ulama. Muktamadnya jumhur menyatakan tetap Islam. wanutku bisyahadaitaini itubira lisihhatil imani mimman qadara. Jadi bagi orang yang karep Islam wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hati benar-benar yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, kalau ada Tuhan selain Allah kacau, nggak bisa sudah. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya di langit dan bumi, di bumi ini ada Tuhan selain Allah, rusak, hancur. Bumi ini hancur, langit ini hancur. Tuhan langit ingin nurunkan hujan deras sampai banjir. Tuhan bumi protes, ojo ngawur. Jangan banyak-banyak, nanti banjir. Karep gua, katanya Tuhan langit. Ojo macam-macam kan? Tukaran Tuhan. Tuhan langit ingin merubah. Wis, serengingi. Terbitkan dari utara, wis bosen tau teko timur dok. Kapan-kapan tak terbit no dari utara, jadi sing bumi ojo ngawur. Itu sudah jadi jamnya manusia, engko ribut kacau lagi nanti. Akhirnya rusak tatanan alam ini. Tapi karena Tuhan satu, maka segala-galanya menjadi tertib, teratur. Kenapa? Tuhannya satu. Apa mana yang ada pendapat? Ada Tuhan menciptakan, ada Tuhan mematikan. Diciptakno sama Tuhan pencipta. Mari ngono tak cabut nyawa musik. Durung mari. Cita-citakno mau kamu cabut. Sakar buah. Aku bakal nyabut. Tukaran. Karena itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apalagi kalau Tuhannya adalah manusia. Kait lahir Tuhan. Loh, saat durungi lahir, siapa sih dari Tuhan? Tuhannya baru lahir, Tuhannya sih disusoni. Tuhannya dipempesi. Nah kalau Tuhan baru lahir, lah sebelum mana itu Tuhan sopo sih ngatur mak langit, yang ciptakan langit, yang ciptakan bumi, yang ngasih rezeki manusia. Karena itu tidak ada Tuhan lahir. Jangan percaya kalau orang Tuhan ini lahir, tempat kelahiran Tuhan. Mari kita bidani Tuhan. Sampai percaya enggak kalau saya cerita nih, ada macan di anak tikus, percaya? Enggak mungkin, macan punya anak mah? Manusia di anak truwelu, percaya? Enggak percaya, manusia punya anak manusia? Manusia, Tuhan punya anak manusia, percaya? Enggak mungkin, kalaupun punya anak bukan manusia, Tuhan di anak Tuhan. Tuhan punya anak manusia. Ya tidak mungkin. Tidak ada ceritanya. Percaya tidak sampean? Pohon mangga keluarnya kates. Tidak mungkin. Kalau pohon mangga, ya mengeluarkan buah mangga. Kalau manusia, ya lahir dari manusia. Mana mungkin ada manusia lahir menjadi anak Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Alhamdulillah, sampai jadi orang Islam. Masih sampai bukan profesor, tepat milik Tuhan. Walaupun Anda bukan dokter, tepat milik Tuhan. Walaupun sampean enggak bisa membuat komputer, televisi, membuat mobil, membuat sepeda motor, Tuhanmu tepak. Walaupun bisa gaya aku lu, ternyata enggak iso milih Tuhan. Alhamdulillah, jadi orang Islam dipertahankan. Kalau punya Islam ini dipertahankan. Inna Allah astagha lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah milikkan bagi kamu agama, itu Islam. Pertahankan sampai mati dalam keadaan Islam. Ojo kecap-capan toh. Islam ini dipertahankan Islam sampai mati dalam keadaan Islam. Gimana caranya untuk mempertahankan Islam? Islam kabe. Pakaian Islam, ngomong Islam, akhlak Islam, rumah tangga Islam, kerja Islam, agama Islam, cangkemi kayak wong kafir nyanyi dong. Agama Islam, pakaiannya seperti orang kafir, dibuka aurati. Agama Islam, tapi akhlaknya seperti orang kafir, mabuk, judi, zina. Kalau sampean kepingin mempertahankan Islam, kain Islam kate, akhlaknya seperti orang Islam, pakaiannya jadi wong Islam. Ojo izin sampean, kalau mamerkan Islam, ojo izin. Sampean bangga jadi orang Islam itu. Iki agama paling bener. Gaya serban izin. Gaya kopi apa, koboi dah izin. Justru keliru. Kalau ada orang Islam gaya kopi putih, bagus. Nggak jadi orang Islam. Orang orang sungi gaya kopi koboi, nyasar jenenge. Tambah keliru sampean, Pak. Orang Islam pakai serban pantas. Lu orang Islam pakai rompi jenggot, tahu? Karena itu, jadi orang Islam benar. Anak-anak sampean kon dari Islam, nak pakaianmu kau orang Islam. Rambuti kau orang Islam, rambut masya Allah. Kadang-kadang digundul tengah itu, no. Iki sabut dah. Ya. Kenapa tidak dibentuk cara yang Islam? Hati-hati sampean. Telon, apa nak kupingmu dah kaya kupingnya wong Islam ono anting-antingi. Apa nak rambutmu dah kaya wong Islam kok warna-warni? Kenapa pakaian kamu tidak pakaian Islam, nak? Pasia atau sampai hati-hati bapak Islam. Bapak-bapak Islam. Turunane wong Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahan nona Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa amuduhu tiangnya Islam. Sholat lima waktu. Sholat wajib, sholat fardu, tiangnya Islam. Fondasi onten, tapi tidak ada tiangin, dia ada di masjid. Ada fondasi kuat, ada jati yang ada jaganya. Loh, jaga ini yang gowo, Pak. Yang bawa. Yang mempertahankan adalah jaga. Jaganya enggak kuat. Coba ya ambruk. Jaganya hilang satu. Yo lugur ape. Habib Taufik lugu di atas kursi. Disonggo sama jaga. Siji jaga ilugur. Lugur Habib Taufik. Alenggelimpang. Sampaian juga begitu, sampaian amal soleh, sampaian haji, sampaian puasa, sampaian sedekah, sampaian berbuat baik. Jagae yang kuat. Apa jagae? Dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau hari Jumat, sampai Jumat. Dhuhurnya diganti Jumat bagi laki-laki. Jagae. Haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Jaga indah kuat rubuh. Urusan agama hancur berantakan. Karena itu tiang agama adalah Islam. Aja ditinggal. Lu ngakasih ngenteni 20.000 gak sembahyang. Ngakasih dadi tukang becak gak sembahyang. Ngakasih dadi kusir kuda gak sembahyang. Atasnya jadi pegawai puraan gak sholat. Atasnya jadi satpam gak sholat. Awas sampean. Nyesel tujuh sampai akhirat. Sing jadi nabi wajib sholat. Sing jadi sahabat wajib sholat. Sing jadi wali wajib sholat. Nabi Sulaiman Rojo wajib sholat. Oh no, wong kraton dadi satpam gak sholat. Ki apa semen? Wajib sholat. Wah ustaz, ini peraturan gak boleh sholat. Lapor ke DPR ini tutup pabrik. Ojo wedi. Saya ndak kenal tak enterno Bi Habib Taufik. Ada ceritanya orang sholat dilarang, saudara. Cuma leka karep. Masih gak dilarang, tetep gak sholat. Anjir tidak karep. Hati-hati, jangan sampai ditinggalkan sholat. Saya mau tanya, kalau ada presiden ngomong sama rakyatnya, rakyat, kamu semuanya, kalau ada perlu, temui aku. Minta apa aja tak kasih. Semua keperluan kamu, semua hajatnya kamu, ngomong-ngomong. Setiap hari saya buka 5 kali untuk kamu. Wow, kembrutuk. Pak Presiden, saya butuh modal. Pak Presiden, saya butuh duit. Pak Presiden, saya butuh pendidikan. Pak Presiden, waduh lapor kamu. Tapi tidak ada presiden nyedek doa disentak kok. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kesempatan kepada hambanya, kon ketemu oleh aku setiap hari 5 kali, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, jauh kon. Apa hajat kamu tak kabul no? Tak ada sing gelenggang. Padahal Allah sudah membuka peluang untuk kita menghadap Allah, memohon kepada Allah. Serius sholat ini. Sholat tiang agama. Nabi pernah menggambarkan begini. Ara'aita law anna bi babi ahadikum nahrun. Yaghtasilu fi khamsa ma kulla yawmin khamsa marrat hal yubqi min daranihi syai'an aw hal yabqa min daranihi syai'un. Kalau seandainya di muka rumah kamu itu ada sungai yang bersih, yang jernih airnya, kemudian mandi setiap hari 5 kali, kira-kira bersih apa enggak? Wah, bersih. Luruai bersih. 2 kali itu lo mandi. Bersih. Apalagi 5 kali. Wah, bersih teman. Begitulah sholat 5 waktu, kata Rasulullah. Bersih itu so. Sehingga setiap hari sampai bersih dosanya karena sebab melaksanakan sholat lima waktu. Sampean kalau tangannya kena tembelek langsung wisu ndak? Wisu, cici, bib, motomu maksiat, kupingmu maksiat, anggota badanmu maksiat, enggak cici kan? Padahal itu lebih kotor daripada tembelek. Karena itu, jangan lupa azan wudhu. Like, perlu sebelum azan wis wudhu, berangkat nyang masjid. Insya Allah, suci dari dosa. Insya Allah, diampuni dosa, dosanya. Tiang agama adalah is. Saya mau tanya sama sampean. Punya anak kan sampean? Pernah ngajari sholat nggak? Boten. Sing diajari apa? Ngene lho nak, nek nyetek TV. Iki mata ini ngene, remote iku ngene. Lho. Ngene lho lek kon gawe sepeda motor. Salat dadi diajari anaknya, diadil sampean. Tanggung jawab sampean itu. Aja ora salat delok ngrukuk ya anakmu. Ngrukuk dak pentos anake. Loh, sujudi anakmu. Bener apa enggak? Diajari yang betul. Itu wajib sampean itu. Kalau enggak, anak akan jadi saksi. Bapakku gak tahu ngajari aku sholat. Bapakku ngajari aku naik sepeda motor. Bapakku ngajari aku nyetek TV, gak remote. Tapi bapakku gak ngajari aku sholat. Emakku gak ngajari aku sholat. Hati-hati. Dan yang ketiga, wadharwatu sanami al jihad, dan puncak atap daripada Islam, daripada urusan agama, yaitu jihad. Wah, jihad berjuang. Fondasi syahadat, tiang Islam. Tiang adalah sholat lima waktu. Atapnya yang ngelindungi supaya tidak kena hujan, supaya tidak kena panas, supaya tidak kena angin, yaitu jihad. Jihad ini pelindung. Jihad itu ada jihad nafas, ada juga jihad itu yang menuntut sampai pengorbanan jiwa. Kalau dibutuhkan, kalau diperlukan, jihad perang, wajib perang gak bela. Dunyamu kurbanno. Keluargamu kurbankan, bahkan nyawa kamu kurbankan untuk Islam. Larangan Islam ada nyawamu. Nyawa ono tapi kono Islam melbu rokok. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah wis tuku. Dunyamu dituku, omamu dituku, kendaraanmu dituku, bahkan jiwa kamu sudah dibeli oleh Allah. Tapi diganti dituku ambil surga. Tanganmu dituku surga, gelem benda. Monggo bebo ojok, ndak ojok tangan, ndak kena surga. Lek ditukur be duit dah payu tanganmu. Iya le tangane kambing dadi kikil. Le tangane sampean gak yo apa? Gak laku. Jiwanya manusia, badannya manusia gak laku. Tapi Allah siap. Ayo, korban no. Anggota badanmu sing gak payu gitu. Korban no. Ganti surga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikasih kepala kambing seneng kan. Wah, cocok nih. Kepala kambing apa maning kayak tim. Cocok gitu. Sampai kalau dikasih kepalanya Bim Taufik. Melayu. Karena itu, kita harus siap mengorbankan segala-galanya untuk Islam. Jihad. Ada lagi yang disebut jihadun nafas. Merangi jiwa sendiri. Awakmu dewi perang. Karena ada musuh yang kelihatan, ada musuh yang tidak kelihatan. Soroan di kira-kira, ngedepi musuh yang kelihatan sama musuh yang tidak kelihatan. Lebih sulit mana? Yang tidak kelihatan. Yang kelihatan cepat, wis. Tapi ya kalau tidak kelihatan, sorong di musuhku, kok konek terus. Ya. Yang tidak kelihatan itu nafsu kamu. Banyak yang kalah, Pak, di nafsu. Saya mau tanya, ada perempuan cantik buka auratnya, Islam ngelarang, jadi delok, nafsu ngejak delon, melok di sampai, hah? Masih sih ngadir pengajian gini, ada bintang film lagu, tak kira lu delok Habib Taufik. Nafsu, hati-hati. Masih sing tahu haji balik-balik yang lirik sih. Nafsu, banyak yang kalah dengan nafsu. Lah, jihad ngelawan nafsu ini paling berat memang. Jihad ngelawan nafsu ini paling berat. Karena itu ketika Rasulullah setelah selesai perang Badar. Wah, ada yang luka, mengeluarkan darah. Ada yang mati. Dorong, kering darahnya. Kata Nabi, ayo, ayo. Kita sudah melaksanakan perang kecil. Ayo, kita bangun lagi untuk melaksanakan perang gede. Perang besar. Loh, kata sahabat. Perang apa mana? Dorong pijet. Dorong istirahat. Ayo, kita sekarang melaksanakan perang besar. Kita sudah selesai perang kecil, kata Nabi. Raja'na minal jihadil azhar ila jihadil akbar. Sahabat tanya, wa mal jihadil akbar ya Rasulullah. Perang apa ini ya Rasulullah? Perang gede ini. Ini sudah wis kaya ngene. Jihadun nafas, merangi nafsu diri. Kalau perang Badar, selesai berjam-jam. Mungkin hanya beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, tapi kalau jihadun nafas merangi nafsu sendiri, kalau selesai, kecuali mati. Kecuali mati. Melek lagi turun, langsung perang sampai. Sampai turun mana? Ngelelir dulu perang, Sian. Tidak ada selesainya. Perang melawan hawa nafsu. Jiwa jihad ini, jiwa perjuangan jangan sampai mati daripada hati sampean. Niatono, lain saya akan perangi nafsu saya setiap saatnya. Dan niatono, kapan saya diperlukan, dibutuhkan untuk membela agama Allah masih mati siap. Itu. Cuma aja dole. Ayo, perang, rek. Kapan yo perang, yo? Ojo. Mengharap perang tidak benar. La tatatamannau liqa al-adu. Jangan kamu tadi itu berharap ketemu musuh. Mudah-mudahan ono Yahudi teko. Mudah-mudahan perang di Israel. Ojo. Mudah-mudahan perang lebih orang Kristen aja. Jangan kamu tadi itu berharap untuk ketemumu. musuh. Artinya ojo dole musuh, gak bagus. Cuma kalau kamu itu pas ketemu musuh tanpa berharap, ojo jadi pengecut. Jangan kamu itu berharap perang, tapi kalau kamu itu harus perang, jangan jadi pengecut. Coba. Orang Islam tidak boleh takut mati. Orang Islam harus siap mati untuk agama Islam. Belum jono musuh nih, dolek-dolek. Jadi teroris kok. Tidak benar. Tapi kalau sudah berhadapan, coba loh. Tidak usah kita takut. Lebih baik mati membawa Islam daripada hidup, tapi meninggalkan Islam begitu. Ada satu sahabat, dia lagi makan kurma. Waktu itu mau perang Uhud. Ini belum masuk Islam ini orang. Kemudian nemuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nemuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ya Rasulullah. Uqatil summa uslim. Ya Rasulullah, izinkan saya perang kemudian masuk Islam. Lu ojo. Jadi wali. Aslim summa qatil. Masuk Islam. Terus perang. Padahal turun sholat ini orang. Belum baca Quran. Oh ya, syahadat la ilaha illallah, Rasulullah perang. Mati. Langsung mati syahid. Kata Rasulullah, masuk surga nggak pakai amal itu orang. Mas, aku perang ya Rasulullah, izinkan aku perang ya. Kemudian masuk Islam. Ojo, masuk Islam baru perang. Ya wis, masuk Islam berangkat mati. Untuk masing Islam tak berangkat. Tiopo. Cuma sekali lagi, adanya jihad itu kalau memang sudah berhadapan dengan musuh. Kayak gambaran gini. Belanda datang ke Indonesia. Musuh Neono. Jangan takut hadapi perang. Daripada kita dikuasai sama Belanda yang kafir. Begitu. Tak ada musuh. Duh. Tak benar kalau begitu. Tidak teratur. Bukan itu jihad namanya. Jepang datang ke Indonesia. Perang. Orang kafir. Tak boleh perang, re. Harus damai. Belanda datang. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, we Belanda. Tidak ada begitu. Kalau tanpa ada jiwa perjuangan, maka kita menjadi bangsa dan orang yang beragama yang terhina selama-lamanya. Indonesia merdeka itu juga karena perjuangan. Perlu Anda ketahui, Indonesia merdeka karena membela agama, saudara. Karena membela agama di Diponegoro perang, bukan karena membela yang lainnya, tapi membela agama. Imam Bojol perang karena membela agama. Tengku Umar perang membela agama. Mereka orang-orang soleh, mereka ulama, mereka tokoh agama. Lo entah kehani lo. Geser tangkoy Abib Taufik ini. Ono pasti gak helm. Karena itu, padahal belum ada TNI, belum ada Polri waktu itu. Tidak ada polisi, tidak ada tentara waktu itu. Karena itu yang memperjuangkan agama rakyat sebenarnya. Yang memperjuangkan negara Indonesia adalah tokoh-tokoh agama dan rakyat. Belum ada masih. Tentara belum ada. Polisi belum ada. Bahkan pemerintahan Indonesia saat itu belum ada. Tapi yang ada adalah ulama dan rakyat. yang memerdekakan Indonesia murni adalah rakyat Indonesia. Gak bisa diingkari. Si durungono nyanyian Indonesia Raya, durungono nyanyian Garuda Pancasila, tapi mereka berjuang melawan Belanda dengan Allahu Akbar, dengan La ilaha illallah. Karena itu jiwa La ilaha illallah, Allahu Akbar, tanamkan dalam hati Anda. Mudah-mudahan insyaallah kita yang Islam ini bisa mempertahankan agama Islam ya. Ojo dadi wong Islam tapi mari ngono Islamnya dikorbankan. Wes alhamdulillah aku wong Islam tapi senenganku lagu-lagu barat. Alhamdulillah aku wong Islam tapi aku gak sholat. Alhamdulillah aku wong Islam tapi dadi bonek. Alhamdulillah aku wong Islam tapi naik judi. Loh, pun ngoten. Dadi wong Islam ayo ditemeni akhlake Islam, omongane Islam, pakaiane Islam, akhlake Islam. Inilah adalah perjuangan untuk agama Islam. Mudah-mudahan Allah menguatkan agama kita sampai mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil-ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يزول ما عليك ويعز من عافيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت استغفرك ونتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا باننا لا نشكرك أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وظلنا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عدد طاش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي هذا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.